Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmat dan kurnia-Nya atas nikmat iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita petunjuk agar berada di atas landasan siratal mustaqim dan jauhkan kita daripada jalan-jalan orang-orang yang dimurkainya dan orang-orang yang sesat daripada jalan. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita akan membaca beberapa lagi ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-208 hingga 210 dalam kitab terjemahan muka surat 332. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ra'a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim." هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang, yakni dari jalan Allah, sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi ayat ini datang selepas beberapa ayat yang menerangkan tentang keadaan-keadaan manusia, antara mereka yang beriman, itu juga dengan orang yang kafir, itu antara mereka yang meminta Allah Subhanahu wa taala kesenangan atau kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan dijauhkan daripada azab api neraka. Dan di sana ada orang-orang yang hanya meminta keduniaan sahaja. Kemudian Allah SWT telah menyebutkan ciri-ciri orang-orang munafik, yang mana seseorang akan rasa kagum apabila mereka berkata-kata dalam urusan hayat dunia, dan mereka menyaksikan Allah atas kebohongannya. Dan wa iza tawalla ta'abil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Bila mereka berpaling, maka mereka akan berusaha untuk membuat kerusakan atas muka bumi ini dan membinasakan binatang ternakan dan tanaman. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah aqadatul izzatu bil ithmi. Bila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka keangkuhannya akan membuatkan dia melakukan dosa, maka cukuplah baginya jahannam. Fa hasbuhu jahannam wa la bi'sa mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang orang-orang yang beriman, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Dan di antara manusia itu terdapat orang-orang yang menjual dirinya untuk mencari keredaan Allah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. Dan Allah Maha mengasihani atau menyantun kepada hamba-hambanya. Kemudian datang ayat ini, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Allah SWT membuka ayat ini dengan panggilan, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Dan telah kita katakan bahawa panggilan orang-orang dengan sifat mereka beriman itu mempunyai makna yang mendalam, yang menunjukkan bahawa keimanan itulah satu-satunya sifat yang amat mulia pada seseorang insan itu. Sehingga Allah SWT memanggil dengan sifat ini dari antara sifat-sifat yang terdapat pada seseorang itu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadi satu panggilan yang membawa makna ambillah perhatian wahai orang-orang yang beriman. Dan telah kita katakan terdapat faedah lain bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu sifat ini, sifat iman ini, kemudian datang selepasnya perintah ataupun larangan, bahawa apa yang datang selepas panggilan ini, sama ada dia perintah ataupun larangan, semuanya menyempurnakan sifat yang mana dipanggil tadi. Jadi dalam hal ini udkhulu fis silmi kaffa. Jadi ini satu perintah. Masuklah kamu di dalam Islam secara keseluruhannya. Maka artinya perintah ini masuk Islam secara keseluruhannya adalah satu perkara yang menyempurnakan keimanan. Ini kaedah yang amat penting dalam memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsir. Kalau dia adalah larangan, wahai orang-orang beriman, janganlah buat begini, maknanya meninggalkan perkara itu adalah sesuatu yang menyempurnakan keimanan. Dan artinya, kalau kita tidak laksanakan perintah itu, kalau kita tidak tinggalkan larangan itu, artinya ia akan mencacatkan, mengurangkan keimanan kita. Dan kemungkinan ia akan menghilangkan terus keimanan itu. Jadi, sebab itu dipanggil dengan kalimat ataupun sifat iman. Dan makna alladzina amanu, makna beriman ini apa ya? Wahai orang-orang yang beriman dengan segala perkara-perkara yang wajib diimani. Jadi itu tafsiran yang ringkas tetapi merangkumi segala makna iman. Allah SWT tak terangkan wahai orang-orang yang beriman kepada aku. Dia tak disebutkan beriman pada Allah, kepada malaikat, kitabnya, kepada rasulnya, pada hari kiamat dan qadar. Tak disebutkan di sini. Jadi kita tafsirkan bahawa wahai orang yang beriman dengan perkara yang wajib diiman. Jadi kalau mereka beriman dengan perkara yang wajib diiman itu, maka sahlah mereka sebagai orang-orang beriman. Dan mereka inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Udkhulu, ini satu perintah, masuklah kamu fi silmi. Adapun as-silmi terdapat beberapa tafsiran kalangan ulama. Yang pertama seperti di dalam kitab, dalam penjelasan kata itu, as-silmi maknanya al-Islam, iaitu agama Islam. Ini maknanya masuklah kamu ke dalam agama Islam. Ini adalah tafsir pilihan. Adapun makna kedua adalah udkhulu fi silmi, maknanya masuklah ke dalam keamanan ataupun musalamah, iaitu keamanan dengan tidak ada pergaduhan ataupun peperangan. Masuklah dalam ketenangan, dalam keamanan. Sebab terdapat juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah lain, surah Al-Anfal, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Yang maksudnya, jika mereka orang-orang musyrikin mengajak kepada perdamaian dan keamanan, tak mau perang lagi, ajak berdamai, fajnahlah, maka berdamailah, bertawakkallah atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil ini digunakan dalam makna yang berbeza di dalam Al-Quran. Dan itu adalah asal daripada makna asil. Asil ni ada kata asal ni, baik. Jadi maksudnya adalah keamanan, perdamaian. Tetapi tafsiran yang tepat dalam hal ini adalah masuk dalam Islam, bukan masuk dalam perdamaian. Kerana kalau kita lihat ayat tadi, Allah SWT tak suruh kita dulu yang ajak berdamai. orang jangan kita yang ajak berdamai. Wa in janahu lis-salmi atau wa in janahu lis-salmi. Kalau mereka nak ajak pada perdamaian, baru kita berdamai. Jadi dalam firman Allah SWT yang lain dalam surah Muhammad, salatahinu wa tad'u ila silmi wa tad'u ila sad wa tad'u ila silmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Salatahinu, maka janganlah kamu rasa hina dan kamu ajak kepada perdamaian, bukan ajak kepada Islam. Ini dalam peperangan. Wa antumul a'lam, sedangkan kamu adalah orang yang lebih mulia. Wa lan yatirakum ma'amalakum, dan Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amalan-amalan kamu. Jadi kita dapati bahawa silmi dalam makna perdamaian ini biasanya adalah orang yang ajak kita damai, bukan kita yang mula nak berdamai. Ini bila dah berperang. Baik. Sebab kalau kita yang dah berperang, kita pula yang ajak damai, maknanya kita lemah. Sedangkan kita adalah yang lebih mulia. Antumul a'lam. Jadi maksud ayat ataupun kalimat as-silmi ini, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi, tentu sekali bukan berkaitan dengan perdamaian dalam peperangan. Maksudnya adalah masuklah ke dalam Islam. Dkhulu fi silmi. Baik, tetapi di sini ada kemusykilan. Kalau maknanya masuklah dalam Islam, orang yang beriman, dia dah dalam Islam ke belum? Dia tentu dia dah dalam Islam. Bahkan iman tu, sifat iman lebih mulia daripada sifat Islam. Qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul la tu'minu walakin qulu aslamna. Qul lan tu'minu walakin qulu aslam. Katakanlah Muhammad, kamu orang Arab Badui ni, kamu belum beriman, tapi katalah kami telah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kerana sesungguhnya belum masuk lagi iman tu kat dalam hati kamu, kamu baru je nak masuk Islam. Jadi jangan kata kamu beriman, ini menunjukkan bahawa ada perbezaan atau tidak antara makna iman dan Islam. Jawabnya ada. Mana lebih mendalam lagi sempurna? Iman. Mula-mula kita masuk Islam dulu. Lepas tu dah lama-lama baru kita makin yakin kita dah amal itu, amal ini, baru kita dinamakan sebagai seorang mukmin. Sebab tu orang yang buat maksiat, lagi-lagi dia buat dosa-dosa besar ataupun selalu buat dosa-dosa kecil, adakah kita panggil dia mukmin atau kita panggil dia muslim? Mukmin terlalu tinggi. Mukmin tu orang yang selalu solat, yang selalu buat baik, yang tinggalkan dosa-dosa besar. Jadi kita boleh panggil dia muslim. Dia muslim lah, ini orang Islam. Nak panggil dia mukmin, ini dah lebih lah. Tapi ada iman tak dalam hati dia? Jawabnya ada, tapi tetap kita tak panggil dia mukmin. Jadi kita kalau nak kata pun dia muslim dan dia seorang yang fasik. Jadi kalau kata-kata ulama salaf, kita panggil orang-orang yang buat maksiat ini sebagai mukminun biimanihi fasikun bimaksiyati. Dia beriman dengan iman yang ada dalam hati, tapi dia seorang fasik disebabkan maksiat. Jadi ini adalah mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabirah. Sebab ini satu pembahasan dalam akidah, menghukumkan orang yang buat dosa besar. Bagi sebahagian orang, orang yang buat dosa besar ni tak ada benda, maknanya tak menjejaskan keimanan yang sedikit pun. Kerana? Kerana iman, kata mereka, adalah sesuatu yang ada dalam hati. Wa ma anta bimu'minin lana walaupun nasadiqin, iaitu kata-kata adik-beradik Nabi Yusuf AS bila mereka dah campakkan Nabi Yusuf dalam perigi buta. Jadi mereka balik jumpa bapa mereka waktu malam dalam keadaan menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun, kedatang bertemu dengan bapa mereka waktu isyak, waktu malam, dalam keadaan menangis. Nangis tuai mata dua bunyi. Qalu ya abana, wahai bapa kami, Inna zahadana, kami telah pergi. Nastadiku, kami lumba-lumba kuda. Watarakna Yusuf inda da'ina, dan kami telah tinggalkan Yusuf jaga barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu, maka datang serigala dan makan Yusuf. Ini cerita diorang, cerita sedih. Dengan nangis, dengan apa semua, dramatik waktu malam ni, konon-konon dah lama lah lah tu. Padahal dah plan semua ni. Lepas tu mereka kata apa? Nak kuatkan cerita mereka. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, dan engkau wahai bapak kami tak akan beriman kepada kami walaupun kami orang-orang yang sadiqin, orang yang benar. Wah, mereka orang yang benar, padahal penipu besar. Adik sendiri pun sanggup nak anaknya. Pasal nak apa? Jealous terhadap, jealous nak dapatkan sayangnya bapak mereka. Sebab bapak mereka nampak sayang sangat pada adik dia, Yusuf AS, adik tiri ni. Itu punya pasal boleh sampai apa ni, nak bunuh Nabi Yusuf. Nasib baik mereka tak bunuh. Sebab waktu mereka dah berpakat tu, salah seorang daripada mereka kata, lah tak tolong Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Tapi campakkan je kat pergi buta, tak mati je. Nanti ada orang datang nak ambil air kat perigi tu, dia akan ambil budak ni, hidup juga dia. Tapi yang penting kita jalan lah, dah caw lah dia kata. Tapi lepas tu kita tak tahu kan, buat bagus pula. Wataku nuhi ba'dihi qauman salihin, maka kamu jadi lepas itu orang-orang yang salih. Jadi ni niat nak dah plan nak buat jahat, lepas tu nak apa tahu, ni last ni curi, ni last ni rompak, ni last ni apa lah kira-kira. Tanya aku nak tahu kan, ada last-last punya lagi. Tapi kemungkinan mereka jujur ke, sebab itu mereka bertaubat juga lepas tu akhirnya, dan diterima oleh Allah SWT taubatnya. Jadi kata-kata mereka, wa ma anta bimu'minin lana, dan kau tak beriman kepada kami wahai Ya'qub. Jadi maksudnya iman kat sini apa? Buat ke sesuatu ke, cakap ke, ataupun percaya dalam hati. Percaya dalam hati, wama anta bimusaddiqin lana, itu maknanya, dan engkau tidak benarkan kami atau membenarkan kami, tak percaya pada kami. Jadi kata mereka, iman itu setakat percaya dalam hati, yang lain semua tak masuk. Jadi kalau awak buat maksiat macam mana besar, bawa bunuh beratus orang pun, baik, jadi awak tetap orang yang beriman. Iman awak sama dengan iman Abu Bakar dan Umar, bahkan sama dengan iman Jibril alaihissalam, na'udzubillah. Sama aja, kamu pun orang beriman. Iman dalam hati, dia tak boleh ubah, dia tak boleh. Dia kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada terus. Ni pakai apa ni? Nampak macam pakai Quran. Jadi pakai Quran tu kan? Pakai Quran. Nampak dia pakai Quran. Jadi sebelum tu sebenarnya mempunyai dia semua pakai akal. So, kalau dia pakai Quran betul-betul, dia akan jumpa lagi ayat-ayat lain menunjukkan bahawa iman tu mesti dengan apa? Dengan ikrar, dengan kata-kata, dan juga mesti dengan amal perbuatan. Cakap aja pun tak boleh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian mereka, sebagian manusia yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tapi dicakap dalam apa? Dalam mulut. Tapi Allah kata mereka tidak beriman. Mereka cuba nak bohong awak, mereka cuba nak tipu mak. Orang-orang beriman, tapi mereka tak tipu, melainkan diri mereka sendiri sedang mereka tak sedar. Jadi cakap dalam hati pun bukan juga, tapi mesti cakap. Siapa yang tak nak sebut la ilaha illallah sedangkan dia mampu, maka dia bukan orang Islam. Sebab tu Nabi SAW dengan pasukannya, bila nak masuk satu kampung, Nabi SAW akan datang sebelum subuh. Nabi SAW kata kepada para sahabat, tunggu. Bila subuh dah masuk, kalau tak dengar azan, Nabi SAW akan masuk dan serang. Dan kalau dengar azan, okey, cukuplah tu. Kita akan pergi. Maknanya mereka ni, kita tak tahu mereka iman ke tak iman, tak becek lagi. Pasal dah ada apa? Dah ada syahadah, ada syiar Islam. Mereka dirikan solat, maknanya mereka zahir ni Islam. Menunjukkan bahawa Nabi SAW jihad mereka, mereka serang. Bukan hanya pertahankan negara saja. Yang penting di sini adalah, kita ada mazhab Murji'ah yang mengatakan iman hanya dalam hati. Buat dosa macam mana pun tidak apa, tidak memberi kesan. Jadi sebab itu keluarlah fatwa macam-macam, orang buat kita, orang buat gini dan sebagainya. Ini semua orang beriman, jangan kafirkan mereka, jangan apa dan seterusnya. Jadi lembiklah Islam tu, ringan. Jadi orang bermaharaja lela buat maksiat. Satu ekstrim yang lagi yang hujung adalah yang mereka kata iman itu mesti komplit semua sekali. Mesti dengan hati, mesti dengan apa? Kata-kata, dan mesti juga dengan amal perbuatan. Dan amal perbuatan ini pun dia punya weightage dia sama macam apa? Macam dalam hati. Maknanya barang siapa yang melakukan dosa besar, tak mungkin kita katakan dia beriman lagi. Dia dah kafir, dah keluar dari Islam. Dia pergi ekstrim. Jadi siapa buat dosa besar, kafir. Dan kalau dia mati, dia masuk neraka kekal selama-lamanya, macam musyrik pun. Ini adalah orang-orang khawarij. Jadi antara bukan dosa besar kata mereka adalah firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir, orang zalim, orang fasik. Sama lah tu. Ini dosa besar ke tidak? Dosa besar. Lagi kafirun lagi kat situ. Jadi siapa tak berhukum hudud apa semuanya, kafir. Bila-bila dia kita boleh bom dia, bila-bila kita boleh apa, kita boleh perang dia. Ini kumpulan khawarij. Dia tak kira orang tu solat ke tidak ke apa ke, dia tak peduli. Zaman dulu dah ni. Yang sewaktu dengan mereka khawarij ni adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata orang yang buat dosa besar, kita tak panggil dia mukmin, kita tak panggil dia kafir. Fasik pun kita tak panggil. Kita kata dia manzilah bainal manzilatain. Kedudukannya adalah di antara dua kedudukan, antara kafir, antara beriman. Itu kat dunia. Kalau khawarij kata apa? Kafir terus. Kat dunia dah kafir. Dia boleh panggil awak kafir. Dia boleh masuk masjid, awak tengah sembahyang, dia tembak semua boleh. Pasal awak kafir, sembahyang tak senang. Pasal apa? Awak kerja dengan kerajaan kafir itu atau sebagainya. So, muka naik bas, dalam budak-budak sekolah, dia teacher ada apa semuanya. Ini kerajaan kafir punya sekolah, baru pergi pulak pergi. Dia tembak semuanya, tak ada apa-apa. Pada dia kafir semua. Dekat mereka Algeria, kat Sudan dan mana-mana tempat ni. Jemaah-jemaah ni, bahaya. Mu'tazilah dia kata tak kafir, tak iman, tak beriman, tengah-tengah. Tapi kalau mati hari kiamat kafir juga, musyrikin sama juga datang. Dan dua-dua kata apa? Kita kalau jumpa penguasa, pemimpin negara yang buat dosa besar, kita boleh perang dia dengan pedang. Maksudnya kita boleh gulingkan dia. Kita tak payah nak sabar, tak boleh sabar-sabar pasal dia dah kafir. Jadi kita ada dua ekstrim. Satu yang ringan sangat, buat dosa besar tak ada apa-apa. Satu yang keras sangat, buat dosa besar dia habis kafir. Jadi yang betul adalah yang tengah-tengah, ta'ala sunnah wal jamaah. Mereka kata orang yang memang ada asal iman, kalau dia buat dosa besar, selagi dosa itu bukan dosa yang boleh mengkafirkan, bukan dosa syirik, maka dia tetap beriman. Tapi iman dia bukan iman yang sempurna. Iman dia bukan iman yang sempurna. Retik sedia pada iman dia. Amalan itu, amalan maksiat itu akan mengurangkan, mencacatkan keimanan. Jadi dia fasik dengan kabirat ini, dengan dosa besar. Lagi banyak dia buat dosa besar, makin kuranglah iman dia. Sampai-sampai mungkin apa ni, mungkin dia boleh terkeluar dari iman dia secara total. Jadi kabir. Dan kalau di akhirat, adakah dia masuk syurga ke masuk neraka? Mereka tak kata dia masuk syurga, mereka tak kata dia masuk neraka. Tapi mereka kata dia berhak dihukum oleh Allah SWT sebab dosanya. Tapi kalau Allah tak ampunkan dia, walaupun dia tak bertaubat, maka dia boleh masuk syurga. Sebab dia masih lagi orang yang beriman. Inilah mazhab salafus salih, mazhab salaf para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mereka khilaf tentang beberapa dosa besar, terutama sekali tentang meninggalkan solat dengan sengaja, dengan melekeh-lekeh. Adapun meninggalkannya dengan tidak menganggap solat itu wajib, itu memang kafir. Ini cerita dia tentang apa? Orang yang solat, yang meninggalkan solat malas dalam keadaan mana, adakah dia kafir ataupun dia tidak. Kemudian perbahasannya panjang lebar. tinggalkannya berapa kali, kita dah kira dia sebagai kafir, kalau orang kata kafir ya, ataupun sekali tinggalkan dah kafir dan seumpama. Ada pun hukum kat dunia sama je. Kan mesti dia hukum. Cuma hukum dia berbeza-beza. Ada yang kata hukum bunuh terus sebab dia kafir lah. Jadi tak disemayamkan dan tak ditanamkan dalam kuburan orang-orang Islam di mazhab Hanbali. Ada pun sebahagian katakan kita bunuh, lepas kita ada suruh tabat, tak nak solat juga kita bunuh. Tapi kita tetap solatkan dia, kita tetap tanam dia di dalam kuburan Muslim ni sebab dia masih Islam kan. Itu mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Mazhab ketiga, hukum juga. Yang ni kita jail dia. Kita pukul dia apa semuanya tapi kita tak bunuh. Sampailah dia nak solat balik. Sampailah solat balik. Itu mazhab Hanifah, Abu Hanifah. Yang penting mereka mengagungkan ataupun membesarkan meninggalkan solat ini. Jadi balik kepada ayat tadi, beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bagus kita bersabar, beriman. Sila diulang kaji tentang akidah. Jadi ada berapa mazhab tentang iman ni? Ada tiga. Satu kata iman yang di dalam hati, satu iman apa ni, amalan itu kalau buat dosa besar kan membatalkan iman, ada yang tengah-tengah. Buat dosa besar tidak membatalkan iman, tetapi dia mengurangkan iman. Jadi sebab itu mereka tambah yazidu bi ta'at, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yang khusu bil isyan, dan dia berkurangan disebabkan maksiat. Baik. Jadi isu dia sekarang, wahai orang-orang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam. Jadi orang dah iman, sepatutnya Islam ke tidak? Sepatutnya Islam. Macam mana boleh suruh masuk Islam lagi? Baik, kita lihat ayat sebelum ya, atau kalimah sebelumnya, selepasnya. Fisil ni kafatan. Baik, apa makna kafah? Surat 333. Kafah yang ni secara keseluruhan, yang ni jami'an. Dan kalau masuk seluruhnya atau jami'an secara keseluruhan ni, ada dua macam ataupun dua tafsiran. Adakah dia balik kepada keseluruhan orang beriman mesti masuk Islam, ataupun orang beriman mesti masuk Islam dalam keadaan keseluruhan? Ada dua makna kan. Satu, semua orang beriman mesti masuk Islam. Satu lagi makna apa? Orang beriman mesti masuk Islam keseluruhannya. Yang Islam tu yang keseluruhan, bukan orangnya yang keseluruhan. Jadi ada dua kemungkinan dekat sini. Boleh. Kalau makna yang pertama, mustahil juga. Wahai orang beriman semuanya, masuklah Islam. Masuklah Islam. Sebab kita dah, kalau orang yang dah beriman pada Muhammad SAW, mereka dah Islam. Macam mana nak masuk Islam ni? Jadi mereka katakan yang beriman kat sini dimaksudkan juga adalah orang yang beriman kepada dua kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman juga, tapi beriman dengan dua kitab. Jadi sekarang diperintahkan untuk masuk Islam. Jadi semua orang beriman masuk Islam, termasuk kat sini Yahudi dan Nasrani. Jadi pendapat ni lama. Asalnya bila dipanggil orang beriman, mereka yang sah imannya, yang orang yang beriman pada Muhammad SAW. Jadi maknanya adalah masuklah kamu ke dalam Islam yang yang menyeluruh. Sebab kafah ini ada pun ada pembahasannya juga. Kalau kafah yang kufur dalam seluruh makna bahasa, artinya menolak. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Apakah kamu tidak melihat pada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dan dirikanlah solat dan puaskan zakat, tahan tanganmu jangan berperang. Maka apabila kami wajibkan atas mereka berperang, mereka kata, ya Allah, kenapa kau wajibkan kami berperang? Bila tak perintah berperang, semangat. Alamak, solat aja, keluar zakat aja, mana suruh ibadat macam biasa ya? Ni perang ni ya? Kita kena torture dengan apa semuanya, disuruh kita sabar. Tapi bila disuruh perang, mereka kata, Rabbana lima katata lainal qitalu, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Jadi menunjukkan apa ni, orang ni cakap saja lebih. Bila kena uji dia tak sabar. Jadi yang penting kufu aidiakum, tahanlah tangan kamu. Sebab tu kaf ini adalah apa tu yang menutup apa tu butang yang apa tu ya, lengan tangan supaya dia tak terbuka. Dan kaf ini adalah tapak tangan sebab dia mengumpulkan sesuatu, dia tidak terlepas. Dan kifah yang ini dalam timbangan kita ada apa? Neraca tu kan. Kenapa dia neraca? Kalau tak ada neraca, kita letak barang tu jatuh. Kifah, kafah, jadi pasal maknanya kafah. Jadi kalau kafah maknanya seluruh, semua sekali tidak ada yang terlepas. Jadi ini makna kaf. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Maknanya dalam Islam secara keseluruhan, semua yang diperintahkan kita lakukan, semua yang dilarang kita tinggalkan. Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Jadi Islam itu banyak ke sikit? Islam ada berapa banyak bahagian ada? Tak terkira banyaknya tu lah. Cuma ada yang lebih penting daripada yang lain, daripada yang lain, daripada sudut asal dia. Kenapa saya kata dari sudut asalnya ada yang lebih penting daripada yang lain? Macam solat secara automatik lebih penting daripada ibadat-ibadat lain lah. Zakat kemudian lebih penting daripada sebagian ibadat lain dan seterusnya. Bagaimana dalam rukun-rukun Islam? Tapi kadang-kadang ada ibadat dia boleh jatuh dia punya apa ni, rating dia. Dia punya rate boleh jatuh. Sebab dia balik kepada apa juga? Kepada kemampuan. Jadi kalau kita tak mampu nak buat benda ni, walaupun asal dia afdal, yang kita mampu adalah buat satu ibadat lain yang kurang afdal. Sekarang yang kurang afdal dia naik atas. Ini lagi afdal awak buat. Ini biasa dalam apa ni? Dalam syariah. Jadi ada fiqhul aulawiyat. Aulawi maknanya mana yang priority. Dan dia balik kepada keadaan, bukan hanya kepada orang yang melakukannya, orang mungkin yang memerlukannya dan sebagainya. Dia kalau kat situ ada orang yang perlu dibantu, awak nak solat sunat, awak nak baca Quran, dia lah dia jatuh kat dalam longkang lah, dia kata pergi pekau ataupun kat dalam lift dia kena track. Wah, apa bodoh ya awak solat ke baca Quran? Asal dia baca Quran memang buat abdal. Sekali baca satu huruf aja 10 pahala lah, sampai macam-macam dan dengan tolong orang. Tapi ketika itu mana abdal? Tolong orang lagi bagus. Jadi kita kena tahu kadang-kadang. Jadi dia ada default punya apa? Priority. Dan dia ada apa ni, kadang-kadang bila berbeza-beza keadaan dia boleh berubah. Jadi banyak. Kemudian Kuala Meliaman kata Islam itu ada 8 bahagian, 8 saham. 5 daripada ini ada dalam rukun Islam. Kemudian ditambah lagi umrah. Dan ditambah lagi apa? Dalam rukun Tobi. Ini pun ada jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf pun kira satu saham ni, dan nahi mungkar satu saham. Jadi dalam kata, dan benar-benar rugilah orang yang tidak memiliki satu saham pun dalam Islam. Tapi kita tahu bahawa dalam Islam lebih banyak daripada ni, banyak lagi. Yang penting di sini adalah masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi sebab itu kita tak boleh kata orang tu potong Islam macam ini yang kita nak, kita okay macam ini, kita kata ini Islam. Lepas tu kita kata ini Islam Singapura. Kita potong lagi sikit Islam kat sini, ini Islam Malaysia tentunya. Ini Islam orang Arab. Ini Islam Eropah. Lepas tu kita define dengan Islam tu gini. Nombor satu, mereka ni macam gini. Dua, orang Islam kat sini dia macam ni. Yang ketiga macam ni, empat, gini, lima, gini dan seterusnya. Sebab apa? Kalau dia buat macam ni, adakah dia beramal dengan ayat ni? Udkhulu fi sirri, kamu masuk dalam Islam keseluruhannya, bukan yang sebahagian yang kamu rasa ni lah dia. Mana boleh? Mesti masuk keseluruhan. Bukan bab-bab ibadat saja, ni bab-bab lain tak? Tak mungkin. Kita ada banyak bahagian dalam Islam. Jadi perkara ini kalau kita bahaskan, kita tafsirkan saja cukup lah. membatalkan usaha-usaha mereka untuk apa ni, untuk menyempitkan Islam. Bukan bagaimana mereka dakwakan, untuk mendinamikkan fahaman Islam, untuk menjadikan umat Islam di Singapura progresif lah dan sebagainya. Lepas tu panggil orang-orang yang dinamik dan progresif, elastik dan sebagainya. So, Islam dia pun dia boleh bengkok-bengkok, dia boleh tarik-tarik, boleh celup, boleh jadi cair semua. Tiap-tiap tahun dia akan panggil orang untuk apa? Ha, orang-orang dinamik, orang-orang progresif, contemporary dan sebagainya. Macam-macam fikiran tentang Islam sesuai dengan ini. Ada pun kalau ulama-ulama yang nak ajak orang masuk Islam secara keseluruhan tu tak mau. Ini keras ni. Ini tak progresif, tak dinamik dan sebagainya, tak faham kekul wakil lah dan macam-macam lagi. Jadi jawapan kita adalah, hendaklah kita baca balik. Kita bila berselisih pendapat, bila kita bertelingkah, farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kembalikanlah khilaf kita kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul. Rasul dah tak ada, jadi balik kepada sunnah-sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah sebaik-baik ta'wil. Ya ayyuhallazina, sebab tu dalam khutbah pun tak boleh satu agenda je. Tak boleh nak penuhkan apa ciri-ciri tu gunung-gunung. Sebab pasti dia akan ketepikan, dia akan tinggalkan ciri-ciri lain yang banyak dalam Islam. Baik. Ciri-ciri toleransi contohnya, maafkan antara satu dengan lain. Wah, bagus dia, semua jadi malaikat. Nyamuk gigit banyak pun tak tepuk, putih sikit dia gini sampai lebam-lebam. Sebab apa? Sebab pemaaf. Lepas tu lipas pun dia kan lah. Sebab kita ni, kita orang yang peace lover. Itu kan melampau dalam pemahaman kemaafan. Awak biarkan orang yang buat jenayah, dia kalau dah start dia dapat lesen kereta, ya, sebelum dapat lesen kereta, dia kat dalam tempat driving school dah, dia dah berapa kereta. Betul tak? Dia lepas saja, dapat berapa kali ikut lepas saja, memang zoom semua ni. Langgar. Lepas tu kalau awak nak langgar, awak tanya dengan dia, awak nak maafkan dia tak? Tak apalah, kesian. Adakah awak nak sama dengan orang ini dengan orang lagi satu yang memang cek makan punya lah, nak bawa, nak pergi point A tu point B, bukan nak racing, bukan nak apa semuanya, betul tak? Sekali terlanggar, mana satu awak nak maafkan? Orang yang apa? Yang memang tak terkenal sebagai orang yang mencuai. Dia orang biasa cuai apa semuanya, mana kita boleh maafkan? Kita tutup dia, kalau dia langgar sampai mati, kalau kat negeri Islam, dia kena bayar diat. Dia membunuh dengan apa ni? Dengan tidak sengaja. Lepas tu kapak, itu 100 ekor unta nilai. Banyak tu. Yang kasih cah, jangan maafkan, kata ulama. Dan kemudian dia tersedut negara pula, mesti hukum dia keras-keras sebenarnya. Bukan hanya pen apa, akan lesen dia 10 tahun, masuk dalam jail berapa ni, sebat sekali ke berapa. Kalau dia akan maafkan apa jadi? Besok orang lain juga kan, orang lain. Jadi menurutkan bahawa tak boleh kita faham sesuatu dalam Islam itu dalam bentuk yang sempit. Sebab tak ada mahkamah. Kenapa ada mahkamah? Kalau orang semua mesti maafkan satu dengan lain, setiap kali gaduh, maaf, damai, wasul fukair, damai-damai itu baik. Sahabat-sahabat pun gaduh. Siapa tu? Dia bertelingkah dengan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kata, kau hutang aku 6,000. Dia kata, tak adalah, hutang kau 3,000. Baik, kita pergi jumpa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, jadi mereka suruh sumpah. Uthman tak nak sumpah. Dia suruh orang yang apa ni, dia suruh Uthman itu sumpah. Uthman tak nak sumpah, pak balik pada sana. Yang penting mereka sampaikan apa tu kes tu kepada mahkamah. Dia tak salah buat pergi mahkamah kerana nak dapatkan hak kita, ataupun kerana apa ni, nak hukum orang yang telah buat anai. Jadi kita tak boleh melampau dalam mana-mana sudut. Ya, kita mesti masuk Islam secara menyeluruh. Begitu juga jangan asyik cakap pasal hukum hudud sahaja, tapi kat dalam rumah dia pun belum Islam lagi. Dalam tempat-tempat yang dia ada kuasa pun dia tak laksanakan hukum Islam juga. Begitu juga sebaliknya, dia kena apa ni, secara keseluruhan. Untuk follow sistem ni, ini ayat yang selalu kita dengar. Di tafsiran ya, masuk Islam secara keseluruhan. Dan ingat, mestilah dengan kemampuan. Semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dia terkait dengan satu perkara apa dia? Al-istita'ah, kemampuan. Ini walaupun ni fardu kifayah, hatta dia fardu ainun. Kalau tak mampu, dia jatuh, dia gugur. Hatta haji, haji fardu ain ke fardu kifayah? Kalau banyak orang dah pergi, kita tak payah pergi. Ataupun dah banyak pun kita mesti pergi, kasi tambah lagi. Betul tak? Mesti pergi. Tapi kalau tak mampu, tak ada kenderaan, tak ada duit, tak ada apa semuanya. Basikal pun tak ada. Kalau basikal ada, mesti pergi lah. Kalau sampai ya. Tapi orang sekarang naik basikal jauh-jauh lah. 400 km. Saya rasa kalau suruh dua haji naik basikal boleh tu. Tapi naik kau tuan. Dia sikap dengan motor lagi senang. Jadi bukan mesti naik kapal. Naik kapal tu pun baiklah. Yang penting dia boleh sampai lah. Boleh sampai dan boleh balik. Jangan boleh sampai tak boleh balik. Tapi kalau dah tak mampu, gugur. Kewajipan tu boleh gugur. Padahal dia fardu, fardu ain. Apalagi perkara lain, dakwah lah, jihad dan lain sebagainya. Kau tak mampu, dia tu senang. Alhamdulillah. Tapi orang mati-mati nak suruh orang semua keluar dakwah. Mati-mati nak semua semua orang pergi jihad. Mati-mati nak suruh orang semua pergi hijrah. Semua pergi, semua. Dia tak fikir orang tu punya kemampuan dan sebagainya. Maksud dia fokus pada perkara-perkara tertentu. Ataupun perkara lain tidak. Adakah ini masuk dalam perintah ini? Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Tak. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fil silmi kafatan. Jadi ini satu perintah. Kemudian ada pula diikuti dengan larangan. Diikuti dengan larangan. Wala tattabi'u. Dan jangan kamu ikut khutuwat syaitan. Khutuwat turul untuk khutuwat. Dan khutuwat tu bila kita panjangkan kaki kita, bila kita jalan, langkah tu antara ni dengan ni, itulah satu khutuwat. Jadi kalau khutuwat, langkah-langkah. Jangan kita ikut langkah-langkah syaitan. Siapa pernah nampak syaitan jalan? Satu. Apalagi nak nampak langkah dia. Macam mana kita nak amal kan ni? Macam mana jangan ikut langkah-langkah syaitan? Berarti kan dia tak suruh, janganlah ikut perbuatan syaitan, jangan ikut kerja syaitan, tapi langkah syaitan. Maksudnya dia apa? Kalau langkah dah tak mengikut, yang dia buat lagi lah tak mengikut. Lagi jangan buat. Langkah dia jangan. Ini satu balalah daripada Al-Quran. Dan disebut dengan langkah-langkah, maknanya dia banyak. Bukan satu. Maknanya syaitan banyak buat benda. Dan setiap benda tu ada langkah-langkahnya. Maka jangan kita ikut pun langkah-langkah tersebut. Ikut maknanya apa? Dia jalan tu kita pun jalan. Jalan tu kita pun jalan tu. Jangan. Apalagi kita nak lakukan perbuatan tersebut. Jadi kesempurnaan masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Iaitu dengan meninggalkan langkah-langkah syaitan. Dan tafsiran terhadap kutuwati syaitan ni banyak. Sebab syaitan ni tak ada yang dia suruh melainkan kepada dua perkara. Iaitu kalau bukan fahsyah, tentu dia akan suruh buat perkara-perkara mungkar. Inna ya'muru bil fahsyai wal mungkar. Biasa dia perintahkan hanyalah untuk melakukan perkara fahsyah. Fahsyah adalah musuh-musuh yang amat besar. Azaim minal minal zunuh atau minal ma'asih, kata Syekh Qayyim rahimahullah. Musuh-musuh yang amat besar. Ada pun mungkar bawah sikit. Sebab dia dah datang sama-sama. Padahal dua-dua tu mungkar. Jadi kita kena bezakan fahsyat tu lebih mungkar daripada mungkar. Jadi yang besar, dosa-dosa besar pun dia suruh, dosa-dosa kecil pun dia suruh. Dan jangan ikut syaitan. Kemudian Allah SWT terangkan kenapa innahu lakum aduhum mubin. Sesungguhnya ataupun kerana sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi innahu adalah sebab ataupun ta'lil. Kenapa tak boleh ikut nakalkan syaitan? Sebabnya adalah dia adalah musuh kamu yang nyata. Baik, musuh, apa ciri-ciri seorang musuh? Musuh opposite of kawan. Betul tak? Kalau kawan apa yang dia suka untuk dengan kawan dia? Dia mesti sukakan kebaikan untuk kawan dia. Apa yang mengembirakan kawannya, dia suka. Apa yang menyedihkan kawannya, dia tak suka. Kalau musuh tu balik, dia inginkan kejahatan, keburukan untuk musuh dia. Apa yang mengembirakan musuh dia, dia tak suka. Dia paling bingit kalau kita suka. Dan kalau kita sedih pula, dia suka. Dia suka kita merana, dia suka kita diseksa, dia suka kita dapat kemurkaan Allah SWT dan sebagainya. Dia suka kita bergaduh dan macam-macam lagi. Sebab dia musuh. Musuh tak akan inginkan kebaikan untuk kita. Dan musuh sentiasa cari jalan untuk musnahkan kita. Dan dia adalah musuh kamu, aduun mubin. Ini menunjukkan kerasnya permusuhan syaitan terhadap kita. Bukan musuh-musuh biasa. Dia adalah musuh yang keras. Syiddatu adawah. Dan mubin, nyata kata ulama, maknanya yang zahir ataupun yang menzahirkan permusuhan. Jadi musuh kan ada macam-macam. Ada musuh kita boleh nampak, ada musuh kita tak nampak. Tapi dia musuh juga. Kata orang pun musuh dalam selimut. Bukan main dekat lagi, dia tidur dengan kita. Paling kita kata orang apa tu, celaka lah orang ada apa, tidur sama-sama dengan musuh dia dalam selimut. Sebab waktu kita tidur lah, waktu kita paling apa, prone kepada apa, paling kita lemah. Dia pula datang ke tidur, dia dekat kita dalam selimut, habis lagi. Tapi kalau dekat luar rumah apa, sebenarnya musuh boleh tahan lagi. Jadi syaitan ni, musuh ni mana? Musuh yang nyata. Dan memang dikenal inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, dan jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kamu. Kita mesti jadikan syaitan itu musuh kita. Kalau begitu, maka janganlah kita mengikut langkah-langkah syaitan. Jadi semua maksiat adalah langkah-langkah syaitan. Makanan yang diharamkan oleh Allah SWT, semua ni adalah perkara yang disuka oleh syaitan kita makan. Minuman dan sebagainya. Begitu juga dengan tidak menutup aurat. Itu syaitan punya beza. Sebab tu kalau wanita tu keluar rumah dia tak tutup aurat, syaitan punya suka. Syaitan dekat dengan aurat dan bila dia jalan tu, dan menghiaskan lagi dua orang tengok. Jadi kalau seorang wanita, kalau ada muslimah, dia tahu benda ni, takkan dia jalan dengan apa, dengan tabarruj, nampakkan perhiasannya, tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebab dia sedang melakukan sesuatu yang disukai oleh syaitan dan dibenci oleh Ar-Rahman. Dan begitu juga perkara-perkara lain, yang ini ifsad bainan nas, merosakkan antara hubungan manusia, antara kawan dengan kawan, lelaki, bini dan sebagainya, anak murid dengan guru dan macam-macam lagi. Ini semua kerja syaitan. Dia suka ni langkah-langkah dia. Bahkan kalau dia dah tak boleh yang lain-lain, inilah yang akan diusahakan. Bermula dengan merosakkan hubungan suami isteri, kemudian merosakkan hubungan antara kawan dengan kawan dan sebagainya. Terbukti cuba nak rosakkan ukhuwah para sahabat. Pernah satu kali itu, orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirun dah bergaduh dah. Dan mereka panggil, wahai orang-orang Ansar. Dan tanya pula, wahai orang-orang Muhajirun. Nabi SAW bila dengar, ketika nak balik dari peperangan, Nabi SAW, janganlah kamu jadi pembantu untuk syaitan. Tinggal dengan panggilan-panggilan jahiliah ini. Jangan berparti-parti macam ini. Puak-puak. Padahal kalimat dia, lafal dia, Muhajirun Ansar ni adalah satu lapak ataupun panggilan yang amat mulia dalam Islam. Pun boleh disalahgunakan, boleh buat gaduh. Apa lagi benda-benda lain sekarang, salafi, salafiyun, sunni, sunniyun, apa semua boleh sebenarnya. Apa pun boleh. Kalau Muhajirun Ansar boleh-boleh jadi satu yang syaitan suka, benda-benda lain semua boleh. Lepas tu pakai nama ulama' dia, Taimiyun, Wahabiyun. Ya betul. Sekarang Madfaliyun dan apa-apa macam-macam. Macam-macam ada Utaimiyun, Bidbaziyun dan sebagainya. Semua ada. Semua ada. Jangan muda, jangan panggil dengan nama-nama jahil. Itu nama-nama jahil. Wala al-bara, kita sayang dan benci kita hanya pada Allah dan Rasul dan satu kebenaran. Sebab ini semua adalah langkah-langkah syaitan. Nah, kemudian Allah SWT berfirman, fa in zalaltum, maka apabila ataupun jika kamu miring, zalal tu maknanya miring, mil tu. Dalam kitab kata apa? Kalian jatuh, tergelincir, itu makna dia lah zalla yazil. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, maka tergelincirlah kaki selepas dia tetap, dengan dalam surah An-Nahl. Jadi dia jatuh ataupun tergelincir ataupun miring. Dan maksud kat sini adalah jatuh dalam kesesatan penyembahan kita, iaitu kefasikan dan kemaksiatan. Fa in zalaltum, atau lebih teruk lagi sampai kepada kekufuran. Lepas ini semuanya, lepas perintah ini, lepas larangan ini, min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, setelah datang kepada kamu bukti-bukti yang nyata. Al-bayyinah, daripada kalimat bayyinah, sesuatu bukti, satu bukti yang terang, argument dan sebagainya. Sama ada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala syar'iyyah ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kauniyah, semua adalah bayyinah selaku. Dan maksud dekat sini adalah ilmu, setelah kamu tahu. Jadi menunjukkan bahawa orang yang buat salah ini, yang buat dosa ni, dia ada dua golongan. Satu yang buat sebelum dia tahu. Jadi dia, ketika dia buat tu dia tak tahulah, dia jahil. Dan satu lagi orang yang buat walaupun dia dah tahu, tentu tak sama hukum dia kan. Jadi seolah-olah ayat ni nak katakan, kalau kamu dah dapat bukti, dah dapat ilmu, lepas tu kamu tergelincir juga ataupun kamu miring juga, kamu jatuh juga dalam kesesatan, kefasikan, maka hukumnya lain. Ta'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Tak ada disebutkan itu kamu akan ditimpa azab yang pedih, azab jahannam, khalidina fi abada, tak ada pula. Cuma kata ketahuilah bahawa Allah SWT itu maha perkasa, maha bijaksana. Nak ikutkan ini lagi dahsyat daripada disebutkan azab. Sebab ini kita tengah cakap pada ataupun Allah sedang berfirman pada orang-orang yang dah tahu, bukan orang yang tak tahu. Sebab Allah kata fa'lamu, ketahuilah. Maksud fa'lamu kat sini adalah tahu, bukan hanya dengan tahu yang lawan dia jahil. Tahu ilmu, mengetahui yang lawannya tidak tahu ataupun bodoh, bukan itu maksud kat sini. Dia dah tahu dengan iktiraf, dengan pengiktirafan. Mari kita tahu dan kita iktiraf. Ada orang dah tahu tapi degil. Ni tahu, dia iktiraf dan dia tunduk. Dia terima dan dia tunduk. Iktiraf, qabul dan al-ida'an. Ini semua adalah makna-makna tahu. Jadi tak ketahuilah mengandungi tiga-tiga makna ni. Dia tahu dan iktiraf, dan dia juga menerima dan dia tunduk kepada pengetahuan itu. Fa'lamu annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu aziz, iaitu maha perkasa. Kata Syekh Samirah wa ta'ala, iz ataupun aziz ini, izzatu ini ada tiga bahagian. Sifat Allah SWT aziz ini terbagi pada tiga jenis izzah, keperkasaan. Yang pertama adalah izzatul qadar, Yang satu adalah izzatu al-qahar. Dan yang ketiga adalah izzatun tina'. Tapi kalau awak apa ni tulis ataupun apa, Syekh kena rahmat ta'ala ni kelebihan dia, pasal dia belajar dengan Syekh dia, Syekh Sa'adi rahmatullah ta'ala. Jadi orang nak tafsir ni bukan main-main. Tafsir ni bukan sedap cakap dia tau, cerita-cerita. Ada ustaz favorite bila dia tafsir. Sebab apa? Dia tak payah prepare apa, dia cuma cerita ngambur saja. Jadi yang ada dalam cakap dia semua kecuali tafsir, semua ada mainkan tafsir. Nasihat ada, apa ada, cerita politik ada, semua ada. Tafsir ke tak ada? Pasal tafsir apa makna tafsir? Menerangkan, menguraikan maksud daripada firman. Yang ni kalau ni firman Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Maksud daripada. Dan lepas tu nak tambah lagi dengan contoh, dengan apa semuanya. Okey, itu lepas tu. Tapi asal ni apa maksud yang Allah nak ni apa ni. Jadi mesti tahu bahasa Arab. Dan kadang-kadang kita kena tafsirkan dengan Quran juga. Baik kalimat itu ataupun ayat itu ada dekat tempat lain dalam Quran. Jadi kita lihat, oh, ini maknanya menerangkan yang kat sini. Dan kadang-kadang kita tafsirkan dengan hadis. Hadis itu menerangkan makna dhalim itu apa, maksud bi'alaihim itu apa. Walaupun dalam bahasa dia ada maknanya, mungkin yang khusus lagi contohnya. Yang kadang-kadang dengan syair-syair bahasa Arab, pasal ni dalam bahasa Arab, kadang-kadang dia ada silah. Macam tadi silmi, salmi dan sebagainya. Kadang-kadang dia ada kiraat pula. Jadi mesti tahu semua. Orang yang nak tafsir nak tahu. Dan kadang-kadang dia kena tahu sebab nuzul, sebab turunnya ayat ni. Isma akan membantu dia faham apa yang dimaksudkan daripada ayat-ayat ini. Baik. Jadi balik semula kepada Aziz, kata Syekh Tamir Rahmat Ta'ala, ada tiga macam izzah, keperkasaan juga Allah SWT. Pertama, izzatul qadar, iaitu keperkasaan kedudukan Allah SWT. Jadi kita kena tahu bahawa Allah SWT maha perkasa, maha perkasa dan sudut kedudukan, keagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wassamawatu matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ayat ini menerangkan tentang jenis izzah ini dalam surah Az-Zumar. Dan mereka yang orang-orang musyrikin ini tidak mentakbir dengan mengkadarkan kedudukan Allah SWT. Sebab itu mereka kufur, mereka syirikkan Allah SWT, mereka sembah selain Allah SWT. Sebab mereka tak faham lagi, tak tahu lagi, tak letakkan kedudukan Allah SWT yang sepatutnya. Nah, inilah orang-orang kafir, orang-orang sesat. Sedangkan wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, sedangkan bumi ini seluruhnya adalah dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Kalau gitu dia kita dah boleh tak boleh bayangkan berapa hebat perkasanya Allah Subhanahu Taala. Tingginya kedudukan. Bahkan bukan itu saja, wassamawatu matwiyatun biyamin. Dan langit-langit, ada tujuh langit, semuanya dilipat dengan tangan pada hari kiamat. Maha suci Allah dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka syirikkan. Kalau mereka tahu besarnya izzah Allah SWT ni, kedudukannya, mereka tak akan syirikkan Allah SWT. Kita doa semua, mesti akan doa minta Allah SWT. Sama dengan zaman kita. Kalau mereka betul kenal Allah SWT, mereka takkan sekutukan Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT. Mereka puji lebih-lebihnya Nabi, macam mereka puji Allah SWT, bukan lebih daripada itu. Siang hari, siang malam sebutnya kasidah-kasidah dan sebagainya, berlumba-lumba lagi nak karang-karang kat nasyid, karang-karang itu dan sebagainya. Nak berlumba siapa baca pujian-pujian pada Nabi SAW, siapa yang lebih baik. Sedangkan dalamnya semua yang lebih daripada apa tu yang sepatutnya. Kalau mereka kenal Allah SWT, mereka tak buat macam ni. Dan ada yang lebih teruk daripada itu, mereka akhirnya apa? Minta pada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang tekad dan tekad yang bukan-bukan, Nabi itu bukan macam manusia, dia macam malaikat, kita kena percaya. Dia masih hidup lagi, dia masih boleh keluar dari kuburnya. Dan dia boleh ada dekat banyak tempat dalam satu masa. Banyak tempat dalam satu masa. Kalau kat sini buat majlis zanji, dia datang. Kalau rumah sebelah buat, at the same time, dia pun ada. Kalau tak majlis, dia ada sana, dia boleh ada banyak tempat dalam satu masa. Wah, ini mana datang akidah. Dan dia boleh tolong orang dan sampaikan hajat-hajat mereka dan sebagainya. Itu kalau Nabi Muhammad SAW, kalau wali pun ada lagi. Ini semua sebabnya adalah mereka tidak mengkafirkan Allah SWT pada kadarnya yang wajib. Baik, kemudian izzah yang kedua adalah izzatul qahar. Qahar maknanya menang. Qahar maknanya mengalahkan. Bahawa Allah SWT tidak boleh dikalahkan. Yang Allah SWT mengalahi semua segala-galanya. Semua kehendak Allah SWT ataupun segala-galanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Itulah Al-Aziz Hakiki, amat berkuasa. Ketahuilah Allah Azizul. Dan ini lagi satu makna. Dan yang ketiga, Izzatul Intina'. Maksudnya Allah Maha Berkuasa, Maha Perkasa, sehingga apa ni, tidak ada apa yang buruk boleh menimpa Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada tiga sudut ini, Allah Maha Perkasa daripada apa ni, daripada intina', maknanya daripada ditimpa perkara yang memudaratkan. Tidak. Dan Allah, jadi kalau kita faham ni, wa'lamu fa'lamu anna Allah Azizul Hakim, jika kamu menyeleweng juga daripada jalan Allah SWT, ikut juga langkah-langkah syaitan, ketahuilah Allah Maha Perkasa. Kalau gitu maknanya apa? Allah boleh kalah saja. Dan tak ada yang boleh apa? Yang boleh kalahkan Allah SWT. Apalagi nak menimpakan keburukan kepada Allah SWT. Hakim. Satu lagi sifat, dan Allah Maha Bijaksana, iaitu Allah meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Baik, kalau kamu salah, kamu berhak dihukum. Jadi patutnya dia akan memberikan ketakutan kepada mereka. Tak sebutkan azabnya ke apa ke, azab yang pedih dan sebagainya pada sebagian ayat. Cukup dikatakan kat sini, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah akan balas dengan cara yang paling bijaksana, yang Allah sajalah maha mengetahui. Jadi ayat ini, ancaman ni pada siapa? Pada mereka yang tak nak masuk Islam secara keseluruhan. Yang mana nak ambil sebagian-bagian je, nak potong Islam macam potong kek je. Dia nak makan yang ni je. Yalah, lepas diterangkan penerangan-penerangan, masih nak buat gini, nak ikut lagi langkah-langkah syaitan. Ta'wilah Allah SWT Azizun Hakim. Betul ayat ni nak kena tafsir kat dalam, kat dalam khutbah. At least satu kali lah dalam satu tahun. At least satu kali setahun. Sebab apa? Ayat ini dia pergi kepada semua lapisan masyarakat. Siapa yang tua sekali, yang belum sangat, dengan yang muda, yang lagi muda, yang apa semua, yang lelaki, yang perempuan, semua kena masuk Islam secara keseluruhan dalam ketentuan-ketentuan masing-masing. Kita tak boleh khutbah ke tetapkan satu mauduk yang apa ni, yang sempit itu belas kasihan rahmatan lil alamin itu je. Jadi kenapa saya kata dengan orang, kita kena apa ni, kita kena tafsirkan ayat ni, baca ayat ni dalam khutbah, tafsirkan ayat ni, tengok kalau awak boleh, kita settle lah, kita kata. Nah, baik, kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir dalam kumpulan ayat-ayat ini, ayat yang ke-210, hal yang zuruna, sambungan daripada ayat tadi, hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka menunggu melainkan Allah SWT datang kepada mereka? Jadi yang zuruna maknanya yang tazirun, yang ini tunggu. Sebab dia tidak ada ilah selepas itu. Kalau hal yang zuruna ilah, maknanya lihat dengan mata. Kalau yang zuruna terus direct, maknanya tunggu. Fan dalam ayat lain apa tu? Wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha nazira. Ila rabbiha nazira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada ila, kepada Tuhan mereka melihat. Maknanya lihat dengan apa? Mata, bukan tunggu. Berseri-seri mukanya tunggu. Kalau Mu'tazilah kata mereka berseri-seri kat hari kiamat tunggu Tuhan mereka. Pasal mereka tak, mereka nafikan bahawa Allah SWT boleh dilihat dengan mata hatta dalam hari kiamat. Pasal mereka berkata kalau boleh dilihat, maknanya Allah SWT tu ada tempat, ada arah, betul tak? Jadi tak boleh dilihat lah. Jadi apa maknanya? Maknanya yang turun, maknanya yang tazirun, mereka menunggu Allah SWT. Sebenarnya mereka bawa apa ni, falsafah ni membawa mereka kepada perkara yang lebih teruk lagi. Patutnya dekat dalam syurga, tempat nikmat, mana boleh tunggu-tunggu. Sedangkan tunggu tu lah satu yang azab. Tunggu bas tak datang-datang, tunggu buah tak jatuh-jatuh. Hai. Lagi baik kena pukul daripada kena apa? Ha, kena suruh tunggu. Betul tak? Tempat tu tak panas sangat, boleh jadi betulnya panas. Kalau tempat tu sejuk, betulnya sejuk boleh jadi. Ha, kata tunggu dia kata apa? Kata azab, kata orang tu kan? Ha. Adakah kita kata ahli syurga tu nikmat dia adalah tunggu Allah SWT? Ha. Jadi mereka apa? Tak boleh lagi. Melewengkan maknanya. Maknanya adalah mereka melihat Allah SWT. Dan ini bukti bahawa Allah SWT boleh dilihat. Dan Allah SWT bunuhnya tu boleh bertempat lah. Sebab kalau boleh lihat, maknanya dia ada arah. Dan arahnya layak bagi Allah SWT adalah di atas. Kita lihat macam mana orang-orang Asy'ariyah, dia kata apa? Allah tak ada tempat kan? Allah tak ada di atas kan? Tapi bila hari kiamat, mereka semua kata Allah SWT boleh dilihat dengan mata. Jadi ini mengkontradiksi kata-kata mereka sebelum tu. Allah SWT tak ada, tak ada tempat, tak ada arah. Itulah bahayanya ataupun padahnya orang yang pakai akal dalam akidah. Nah, hal yang zuruna illa ya'tiyahumullah, Allah datang kepada mereka. Bila ni? Tentulah pada hari kiamat. Sebab tu dalam bracketnya hari kiamat. Fi zulalin, bersama-sama. Fi maknanya ma'al. Zulal, zulal maknanya adalah awan-awan. Awan yang amat banyak. Bukan zulal maknanya naungan. Naungan tu apa tu? Bayangan, bayangan. Minal ramami, iaitu awan-awan. Kata ulama, ramam itu adalah awan-awan putih. Macam sahab, macam awan. Jadi Allah datang kepada mereka dengan apa? Dalam awan, dalam naungan awan-awan. Tapi bukan maknanya fi dekat sini Allah ada kat dalam awan-awan. Sebab kalau kita kata macam tu, maknanya Allah SWT diliputi oleh makhluk. Jadi maknanya dekat sini awan tu datang dulu, Allah SWT datang lepas. Dan ini memang ada pembahasannya dalam bahasa fi zulalin minal ghamam. Dan Allah SWT berfirman tentang hal ini di dalam surah Al-Furqan, wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al malaikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan pada hari itu akan retaklah, pecahlah langit. Tasyaqqaqus sama', dipecah keseluruhannya, pecah retak. Bil ghamami, retak dan masuk ni kat dalam apa dia? Awan-awan akan ada. Bil ghamami, dan akan diturunkan malaikat-malaikat tu dengan sebenar-benar. Mereka inilah pada hari kiamat. Wanuzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari itu kekuasaan yang sebenarnya adalah milik Allah. dan pada hari itu dan hari itu adalah hari yang susah bagi orang-orang kafir, karena dikafirina asyia. Jadi itu mentafsirkan ayat ini Allah SWT datang wal malaikat bersama malaikat wa qudiyal amr, dan diputuskanlah perkara itu ataupun urusan. Adakah mereka tunggu ini semuanya? Dan makna kat qudiyal amr adalah qada'il amr atau yaqdiyal amr. Tapi dia pakai fi'il madhi, sepatutnya dia fi'il mudhari' ya'tiya, fi'il mudhari' ni present tense. Tapi bila amru dia pakai fi'il madhi sebab nak kuatkan bahawa urusan tu pasti akan selesai. Jadi kamu tak muka bumi orang-orang kafir, kamu tak nak masuk Islam secara keseluruhan, kamu nak ikut juga langkah-langkah syaitan, kan? Setelah datangnya bayinat, maka apa yang kamu tunggu sebenarnya? Kamu tunggu azab lah. Kamu tunggu Allah datang, hadapannya ada awan-awan, naungan awan-awan, gitu juga malaikat, dan akan diputuskan perkara itu. Yang kamu akan jadi itu maksud wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah sajalah kembali segala urusan. Kalimat turja'u ni ada dua qiraat, satu turja'u, satu tarji'u. Kalau tarji'u, kepada Allah lah urusan-urusan itu kembali. Kalau turja'u, kepada Allah lah dikembalikan urusan-urusan itu. Tak disebutkan siapa yang kembalikan, dan semua tahu orang yang kembalikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilallah maknanya dia hanya kembali kepada Allah sahaja, tak ada kembali kepada siapa-siapa kecuali Allah. Dan ini ada ikhtisar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilallahi turja'u. Yang ini satu apa? Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau masuk Islam secara keseluruhan. Baik, muka surat 335, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 208 dan 210 ini. Yang pertama, wajib menerima syariat-syariat Islam secara kafah, ini keseluruhan semua ini. Dan haramnya memilih-milih aturan syariat di dalam ini. Sesuai untuk kita, ini tak sesuai, tak payah. Ini nanti dulu boleh buat, tak ada Yang kedua, tidaklah orang yang menghalalkan yang haram atau meninggalkan sesuatu kewajipan kecuali dia adalah pengikut syaitan. Siapa yang dilupakan orang kafir pun pengikut syaitan. Sebab syaitan itu langkah-langkah syaitan dalam hal-hal tersebut. Yang ketiga, wajib memperkirakan jatuhnya hukuman ketika tersebarnya berbagai maksiat yang besar, agar tidak merasa aman dari makar tipu daya Allah. Memperkirakan maknanya kita rasa takut akan turunnya hukuman daripada Allah SWT bila kita tak ikut perintah Allah SWT. Sebab Allah SWT dalam ayat itu takut-takutkan kita dengan hukuman Allah SWT, azab. Jadi jangan kita tenang, aman aja. Yang keempat, menetapkan sifat datang ataupun maji. Waji'a rabbuka wal malaku, waja'a rabbuka wal malaku sofan sofan, dalam surah Al-Fajr. Dan Tuhan kamu telah datang, begitu dengan para malaikatnya bersof-sof dari kiamat. Jangan tanya macam mana, mana boleh. Itu tak boleh. Masa tak boleh? Allah kata dia datang, mesti boleh. Siapa yang cakap Allah akan datang? Allah. Kalau kita tak diberitahu macam mana, jadi kita tak payah nak tanya macam mana. Jadi kita faham mana datang, tahu kan mana datang. Dia sudah bahasa, kita tahu. Jadi kita tahu maknanya dia bukan satu perkara yang majbul. Tapi bertanya tentangnya bid'ah. Kaifiatnya kita tak tahu. Beriman dengannya wajib. bagaimana lebih kurang kata Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang sifat lain iaitu istiwa ar-Rahman ala istawa, Allah di atas arasnya, ada di atas arasnya. Maka orang itu tanya, ya kaifah istawa, bagaimana Allah beristiwa. Imam Malik kata al-istiwa'u khairu majhul wal-kaifu khairu ma'lum wa-su'al wal-imanu bihi wajib wa-su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu tidak, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, tapi bagaimananya kita tak tahu. Dan beriman kepadanya wajib. Yang keempat apa? Tanya tentangnya adalah bid'ah. Tanya tentang kaifiat. Tanya tentang maknanya boleh, tapi jangan tanya tentang kaifiat. Allah SWT kalau boleh istiwa, istiwa itu satu sifat perbuatan. Bila Allah SWT istiwa, selepas Allah ciptakan langit dan bumi ke selepas? Sebelum. Selepas. Allah kata Allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. Yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Thumma maknanya apa? Kemudian Allah beristiwa atas arasy. Sebelum itu tidak. Jadi dia sifat perbuatan. Sama juga Allah SWT datang nanti pada hari kiamat kepada manusia. Dan lagi satu sifat apa tu? An-Nuzul. Allah SWT turun tiap-tiap malam. Sebelum tu Allah tak turun. Dan pada hari Arafah gitu. Jadi ini semua adalah sifat-sifat perbuatan. Bila Allah kehendaki, Allah lakukan. Macam mana kita tak payah tanya. Dan kalau Allah boleh buat itu, boleh buat ini, jadi kita tak payah tanya bagaimana mustahil dan seterusnya. Jadi ini tafsiran yang benar dalam masalah ini. Ada pun sebagian ulama, kalau kita baca dalam catatan selain Qurtubi ke dan sebagainya, mereka kata an ya'tiyahumullah, apakah mereka tunggu datangnya Allah, maknanya datangnya azab Allah. Kemudian mereka kaitkan dengan satu ayat lain dalam surah An-Nahl, ada dalam surah Al-An'am, ada hal yang zuruna illa an ya'tiyah Rabbuka aw ya'tian ya'tia Rabbuka aw ya'tia ba'du ayati Rabbik. Datangnya Tuhan kamu dan datangnya sebahagian daripada urusan Tuhan kamu. Ini kata maknanya adalah azab kamu, azab Tuhan kamu. Jadi kita katakan dekat tempat ini Allah SWT kata Allah sandarkan perbuatan kepada dirinya sendiri. Jadi itulah yang sepatutnya kita lakukan. Nah, yang kelima, haramnya menunda dan mengulur-ulur taubat. Lambat-lambatkan bertaubat kalau dah buat salah, khawatir akan dihukum ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu soalan? Kita boleh tambah kata Syekh Amin Rahimahullah Ta'ala, perintah Allah SWT untuk masuk Islam keseluruhannya, walaupun mungkin orang itu dah masuk Islam keseluruhannya, jadi boleh dalam syariat kita perintahkan orang yang dah buat perkara tersebut. Saya maksudnya bukan untuk dia nak mula kan, tapi dah buat, tapi perintahkan dia untuk dia terus menerus melakukan perbuatan tersebut. Macam ayat ini, kalau orang beriman masuklah dalam Islam, baik terus meneruslah masuk dalam Islam. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Adakah nabi tak bertakwa dulu? Belumnya dah. Tapi suruh terus menerus bertakwa kepada Allah. Wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan taat pada orang kafir dan orang munafik. Adakah sebelum ini Allah nabi ikut taat pada orang kafir dan orang munafik? Tidak, tapi teruskan. Dan peringatan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Baik. Apa-apa soalan? terangkan yang tiba itu sudah terangkan di dunia kan. Cuma yang dulu yang tiba apa itu tapi cerita kita terangkan. Ah, tiba tak? Tiba rupa. Baik, saya terangkan tentang hibah. Nudri ada faham? Nudri ada nazar kecil. Jadi dalam Islam dia ada dia tetapkan harta itu pada pemilik. Jadi dia berikan hak harta itu pada pemilik. Dan kemudian dalam Islam juga dibolehkan pindah-pindahkan hak milik tersebut, pindahkan harta. Dan antaranya kita tahu common dia boleh nak pindahkan hak milik ni, kita jual belilah. Bila kita jual, pindah hak milik ni kepada orang yang beli. Dan ada ganti dia kan, ada syarat-syarat jual beli tu semua. Bila diketahui harganya barang yang nak dijual, dan kalau cash-cash, kalau hutang-hutang dan seterusnya. Jadi bila dah habis jual beli, terus dah berpindah hak milik kepada orang tersebut. Kalau sewa menyewa, dia pindah juga hak milik, tetapi pada apa ni? Pada bukan milik tapi manfaat saja. Dan dia dalam bentuk sementara untuk perjanjian. Kalau upah mengubah, hanya kita apa ni memiliki apa ni? Manfaat daripada kerja ni. Sebut cat rumah dan sebagainya. Ini semua adalah jenis-jenis transaksi di dalam harta benda, dalam harta benda. Yang dinamakan sebagai bab al-mu'amalat. Satu lagi cara adalah kita tak mau jual, kita tak mau beli barang tu. Tapi kita nak hadiahkan. Boleh tak boleh? Hadiah tu namanya hibah. Jadi kita ada buku ni, kita kasih pada awak. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau ada syarat, siapa boleh jawab soalan ni, dapat buku ni, tu ada syarat, tu dah bab lain. Itu bab apa? Musarrafah, bab berlumba. Atau ada hukum dia pula, boleh tak berlumba-lumba selain daripada dalam bab kuda dan unta. Tapi taruhlah apa ni, tanpa syarat nak ambil ni. Tapi bila pindahnya hak milik buku ni kepada awak, bila? Kalau sekarang saya kata ambil lah, sekarang saya hibahkan, hadiahkan buku ni pada awak. Jadi lah, padahal saya masih pegang lagi. Sekali dia nak balik, Ustaz mana buku Ustaz? Kata dia kasi. Kata nak hibah, saya tak jadi lah, saya sayang buku ni. Awak cakap bohong ke apa semuanya, tadi saya tak bohong, tapi sekarang saya lain pula. Tadi memang nak kasi, sekarang tak jadi. Hati saya pula balik, misalnya. Awak boleh tak pergi mahkamah, ngadu kat mahkamah, ni adalah kitab saya. Kenapa? Ustaz dah berikan pada saya. Ustaz kata sekarang kitab ni pada tangan siapa? Masih lagi pada tangan, pada tangan pemilik je. Jadi bila dia pindah milik, bila dah pindah tangan, ni kalau benda-benda yang boleh diangkat lah, macam kitab dan sebagainya. Kalau kereta, takkan kereta tu nak angkat, kunci dia angkat, ataupun dia punya apa, tukar nama dia lah, rumah tu semuanya. Jadi tu pindah milik, pindah tangan tu mengikut keadaan-keadaan. Faham? Kata bukan semua benda kita boleh hibah. Anak saya kasih pada awak, mana boleh? Isteri saya kasih pada awak, tak boleh. Ada benda awak boleh kasih, ada benda, walaupun tu awak punya. Tapi kalau hamba awak, awak nak kasih orang, ini hamba saya, dah khidmat lama, saya dah tak suka dengan dia, awak pergi ambil hamba tu, ambil ya. Boleh? Pasal dia bela. Okay. Jadi syaratnya hibah ni dia nak kena transfer. Maknanya dia kena tunggu tukar. Dan ini semua adalah transaksi waktu hidup. Waktu hidup. Dan bila dia berlaku, bila tidak tangan dia juga. Tapi kalau saya kata dengan awak, saya nak kasih buku ni pada awak bulan Ramadan akan datang. Sekarang awak punya ke dia punya? Masih saya punya. Datang bulan Ramadan kalau awak punya. Masih kaitkan dengan Ramadan. Tapi kalau saya kata saya akan kasih awak buku ni bila saya mati, sorry lah, ini bukan hadiah. Sebab bila awak mati, ya, dia dah bukan awak punya lagi. Dia dah jadi harta waris, dibaratkan. Jadi itu konsep hibah. Jadi ini satu lagi cara kita boleh berikan harta kepada orang lain. Dan hibah adakah syarat mesti tak boleh lebih daripada sepertiga harta dia? Tak ada syarat. Sekarang saya akaun kat dalam ni berapa puluh ribu ke apa semuanya, saya nak kasih semua daripada orang. Boleh semuanya sekali. Kalau boleh lebih daripada sepertiga, saya nak kasih satu masjid ni ke, sekolah ke apa, semua sekali. Boleh. Lepas tu saya kerja lagi, saya cek dia lagi. Macam Abu Bakar al-Siddiq, dia serahkan semuanya sekali. Dia tak tinggalkan sesuatu pun untuk dirinya sendiri dan keluarga. Jadi boleh kasih semua, tak ada syarat. Nak kasih pada anak semua harta dia pun asalnya boleh. Yang tak boleh adalah bila lepas meninggal dunia atau wasiat. Wasiat tu maknanya adalah harta yang kita sedekahkan ataupun hibahkan lepas kita meninggal dunia. Itu perbezaan. Adik, hibah rukbah ni, rukbah maknanya apa? Leher. Saya nak stop dengan gajiku je, tak nak cakap lebih lagi. Apa pun lawak namakan dia, hibah tu tetap apa? Hadi. Ya. Asal dia mesti dekat apa? Kuat tidur. Asal begitu. Sebenarnya tak ada semua-semua. Kalau ada, mesti ada disebutkan oleh sebahagian ulama. Dan dia mesti ada hilang dia. Disebabkan hadisnya ke ataupun disebabkan pemahamannya. Sebab dia dah jauh, dia dah terkeluar daripada asal. Asal ni, pak kasih. Dah kasih boleh dapat balik tak? Tak boleh. Baik, kalau wakaf, kalau kitab ni saya kata saya kasih pada, saya wakaf kat dalam kelas. Apa maknanya? Kalau awak semua dah tak ada, anak-anak awak pula semua belajar, ustaz dia pun lain lah. Awak dah tak ada, saya pun tak ada katanya. Buku ni tetap oh, milik wakaf kelas ni. Maknanya diorang masih, anak-anak tu masih boleh pakai. Diorang tak ada, generasi lagi tu masih diorang punya ni. Tak boleh dipindahkan daripada kelas. Itu apa? Tapi kalau kata yang dah kasi awak, awak meninggal dunia, buku ni pergi pada siapa? Pada kelas ke pada anak awak? Ke anak saya? Boleh pergi pada anak saya tak? Sebagai waris, wasiat. Saya dah kasi buku ni pada dia. Lepas tu bila awak meninggal dunia, buku tu lepas balik pada dia tak? Boleh tak boleh? Haa, ini baru aku faham, dia macam boleh tak? Dia lepas balik pada dia. Siapa mati dulu, siapa yang masih hidup, dia pas balik pada orang tersebut. Jadi kurang macam tu. Dia balik dia. Kalau saya kasih duit ni pada awak atau kitab ni pada awak, kalau saya meninggal, ni awak punya. Kalau awak meninggal, dia pas balik pada saya. Kata dia balik pada tempuk siapa masih hidup tu. Rupa. Jadi apa diorang nak buat ni? Mereka tak kasi alternatif nuzulnya. Nuzulnya proses besar betul tak? 3 jam, 3 hari sebelum meninggal dunia. Atau ini apa ni? Dinazarkan kepada bulan-bulan. Betul tak? Semua pun boleh. Okay, wonderful. Jadi mereka nak kasi lagi satu alternatif, hibah rukbah. Jadi dengan apa ni, kalau saya dah kasi ni, saya meninggal dunia, dia dapat. Jadi yang waris dapat tak? Kalau ni saya dah kasi hibah rukbah, yang waris tak dapat, dia yang dapat. Pandai dia. Kalau hibah rukbah ni dibolehkan. Tapi saya katakan konsep hibah asalnya apa? Bila awak dah kasi, dia dah pegang, mana boleh tindak-tindak lagi. Itu dia punya, dia terus. Bila dah pindah milik, dia tak boleh temporary, dia mesti permanent. Dan asalnya kalau dia adalah hibah, anak dia dapat sebagai pusat. Tapi kalau wakaf, saya kasi kepada dia sebagai wakaf, apa maknanya? Dia seorang lah. Boleh tak saya wakafkan kepada dia seorang? Boleh. Awak boleh wakafkan kepada persatuan boleh, pada masjid boleh, pada pelajar-pelajar kelas ni boleh. Cara grup satu orang pun boleh. Tapi kalau satu orang, maknanya dia dan zuriatnya. Maknanya lepas tu zuriat dia tak kongsi by percentage barang itu. Kalau wakaf, zuriat dia akan dapat secara sama. dan lepas zuriat dia tak ada, bawah dia pula dapat, bawah dia pula dapat, dapat, dapat, dapat secara sama rata, secara sama rata, dan mereka tak boleh jual. Beza macam kalau dia hibah, dia orang boleh jual. Wakaf ni dia tak boleh jual sampai bila-bila asal. Faham eh? Kecuali kalau benda tu dah tak ada lagi, dia wakafkan binatang apa, binatang tu dah mati, ada lah. Bila-bila wakafkan pokok mangga kat depan tu, lagi dia berbuat. Semua zuriat kat dalam rumah ni contohnya, kalau wakaf kan, semua dapat, dapat, dapat, dapat. Semua tak boleh jual. Dan mereka tak ada percentage macam lelaki dapat dua kali, ha, dia tak ada. So sekarang faham tak apa bezanya? Jadi kalau hibah ni asalnya pergi pada dia sahaja yang jasa. Jadi mereka ada satu istilah lagi, hibah rukbah, yang maknanya kalau salah satu daripada meninggal dunia, dia kembali kepada yang masih masih dia. Tujuannya apa? Sama juga nak larikan duit daripada daripada upah syarat ya. Sama je. Jadi kita katakan hibah rukbah tu juga adalah amat lemah sekali, walaupun ada disebutkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya tak tahu apakah hibah rukbah ni akan diterima dalam mahkamah sivil ni. Nuzulnya anda tak boleh contoh dengan hibah rukbah ni, boleh ke tak boleh. Tapi saya katakan kalau dalam masalah joint tenancy, guarantee tak boleh. Sebab awak nazar pun, awak wasiat betul-betul, ada saksi 10 orang pun, mahkamah tak akan benar. Sebab yang akan dapat hanyalah surviving owner. Jadi kalau kita dah faham bab ini, saya rasa dah tak perlu nak tanya-tanya lah notary atau apa. Jadi hibah rukbah tak apa lagi orang masukkan term-term baru. Kita cuma tunggu je mahkamah boleh kan ke tak boleh. Saya rasa semua tak boleh. Benda ni tak akan berubah. Kalau kita dah tahu macam itu, apa lagi yang kita nak? Faraid aja boleh. Alhamdulillah mahkamah sibir terima pula faraid. Kan bagus? Apa tak? Kita ni walaupun negeri kafir, mereka benarkan orang Islam amalkan hukum Islam dalam bab faraid saja. Alhamdulillah. Itu pun kita tak syukur lagi. Allah. Ada soalan lain? Lagi. Minggu depan bawa kitab Sahih Muslim kan. Saya rasa kita dah stop lah kita punya murajaah. Sebab saya mungkin dulu sebenarnya saya baru juga, nampak macam lambat lagi nak habis. Tak sabar kita nak start kitab Rusalah. Dan saya rasa tak berapa logik lah nak kena buat nak apa kasi awak soalan macam lagi sekali kena dibuat. Jadi dia akan makan masa lagi. Jadi apa yang kita dah cover itu semuanya cukup lah saya rasa untuk sebagai didikan. Terlalu panjang sangat tadi. Dia banyak terlalu panjang sangat. Saya ingatkan boleh. Dia punya tak boleh. Jadi nampak lagi kita tak boleh ada apa ni, revision. Sekali datang habis saja. Jadi kita kitab solat panjang tu. Kita mula dengan kitab Al-Azhar ni, panjang lagi sampai kita solat sunat dan sebagainya dengan riwayat-riwayat ni. Dan pembahasan-pembahasan lagi panjang lagi bahawa bila dah masuk sifat tu solat lagi panjang cerita. Jadi kita nak revision dia, kita nak continue kita bersolat. Kita berbual kita bersolat. So next week kita start terus dengan kita bersolat. Assalamualaikum.